qalul haqqa, maka sebagian yang lain itu menjawab al haqq, Rabb kita mengatakan yang hak. Wa huwal aliyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Fa yasma'uha mustariqus sam'i, maka para malaikat pun berbicara tentang apa yang Allah wahyukan, yang Allah tetapkan, yang Allah perintahkan untuk menjadi tugas para malaikat, yang akan terjadi besok atau sesuai dengan ketentuan Allah kapan terjadinya. Lalu pembicaraan mereka dicuri oleh pencuri dengar. Pencuri dengar di sini adalah para jin, setan-setan dari kalangan jin. Wa mustariku sam'iha kadza ba'duhu fawqa ba'din, dan para pencuri dengar tersebut, yaitu para jin, mereka seperti ini, yaitu sebagian yang lain, sebagian di atas sebagian yang lain. Wasafahu Sufyan bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabihi. Sufyan, maksudnya adalah Sufyan bin Uyainah, Imam Ahlus Sunnah, wafat tahun 198 Hijriah, seorang yang thiqah lagi faqih, hafidhun hujjah. Beliau menjelaskan tentang keadaan para jin itu dengan tangan beliau, yaitu beliau menjalin jari jemari beliau, membuat seperti sebuah saf ke atas langit, kurang lebih seperti ini jemaah sekalian. Beliau buat seperti ini, setan itu dari bumi sampai ke langit, mereka naik antara satu dengan yang lainnya. Jadi luar biasa banyaknya mereka. Fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu, maka setan yang paling atas, dia yang mendengarkan kalimat atau pembicaraan malaikat, lalu dia sampaikan kepada yang ada di bawahnya. Thumma yulqihal akhar ila man tahtahu, kemudian yang di bawahnya lagi menyampaikan kepada yang ada di bawahnya. Terus seperti itu, hatta yulqiyaha ala lisani sahir awil kahin, sampai akhirnya yang paling bawah dialah yang bertugas menyampaikan kepada tukang sihir atau dukun. Farubbama adrakahu shihabu qabla ayul qiyaha, namun bisa jadi dia terkena lemparan bintang sebelum dia sampaikan. Warubbama alqaha qabla ayudrikahu, dan bisa jadi pula dia sudah menyampaikan kalimat tersebut sebelum terkena lemparan bintang. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbatin, namun ia telah berdusta dengannya sebanyak 100 kedustaan. Jadi satu berita benar ditambah 100 kedustaan. Fayuqal, namun akhirnya apa yang dikatakan di muka bumi? Alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza, bukankah dukun itu telah mengatakan memang hari ini akan terjadi ini dan itu, hari ini dan itu kadza wa kadza terjadi ini dan itu. Fa yusaddaku bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama, maka pada akhirnya dukun itu dipercaya dengan adanya satu berita benar yang dicuri dari langit. Inilah jemaah sekalian dalil yang kedua di dalam bab ini, sebuah hadis yang menceritakan kepada kita tentang keagungan Allah dan rasa takut malaikat dan juga tentang bagaimana kerjasama para jin, setan-setan dari kalangan jin dan wali-walinya dari kalangan manusia, yaitu para dukun dan tukang sihir. Syekh menyebutkan dalam hadis ini ada 5 pelajaran. Pelajaran yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina ya'budunal malaikata wal anbiya was-salihin. Bantahan terhadap orang-orang musyrik yang menyembah para malaikat, para nabi dan orang-orang soleh. Karena hadis ini menjelaskan kepada kita, ternyata para malaikat hanyalah hamba-hamba Allah. Walaupun mereka kuat, gagah, perkasa. Walaupun mereka dekat dengan Allah. Begitu pula para nabi dan orang-orang soleh. Mereka hanyalah hamba-hamba Allah. Maka termasuk kemungkaran dan kebodohan kalau kita menyembah mereka. Karena hadis ini membuktikan mereka hanyalah hamba-hamba Allah. Dan apabila malaikat yang gagah perkasa tidak pantas disembah, apalagi manusia yang lemah. Dan malaikat yang gagah perkasa tersebut, maka tidak ada apa-apanya kekuatan mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan mereka bisa memiliki kekuatan yang luar biasa adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, hanya Allah yang berhak disembah. Pelajaran yang kedua, ta'zimullahi subhanah, pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menunjukkan kepada kita agungnya Allah Azza wa Jalla. Betapa luar biasanya keagungan Allah, kebesaran Allah, sampai para malaikat pun tunduk patuh kepadanya. Dan bahkan malaikat ketakutan ketika mendengarkan Allah berbicara. Dan di sini disebutkan seperti mereka mendengarkan suara yang menakutkan, yaitu besi, rantai besi yang dipukulkan di batu cadas. Namun jemaah sekalian, maksud hadis ini bukan menyamakan ucapan Allah dan suara besi yang dipukulkan di batu cadas, tetapi menyamakan kondisi para malaikat ketika mendengarkan ucapan Allah dan ketika kita mendengarkan sesuatu yang menakutkan. Kita takut, para malaikat pun takut. Ini menunjukkan kepada kita keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan juga dalam ayat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Wa huwal aliyyul kabir," dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Oleh karena itu, hendaklah kita mengagungkan Allah. Wa annahul mustahiqqu lil ibadah wahdahu la syarikalah. Dan hadis ini juga menunjukkan apabila Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung, maka hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Wahdahu la syarikalah. Dia yang satu. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang boleh diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Karena hanya Dia yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Pelajaran yang ketiga, itsbatu uluwillahi ala khalqih. Penetapan sifat ketinggian Allah di atas makhluknya. Ini sudah kita jelaskan lebih detail di pertemuan yang sebelumnya. Allah memiliki sifat al-ulu, maha tinggi, mencakup tiga. Yang pertama, uluwus sifah atau uluwul qadar, maha tinggi semua sifat-sifat Allah, artinya maha mulia. Yang kedua, uluwul qahar, maha tinggi kekuasaan Allah. Kemudian yang ketiga, uluwul dzat, maha tinggi zat Allah di atas segala sesuatu. Dan hadis ini lebih menegaskan lagi, karena di awal hadis dikatakan idza qadallahu al-amra fis sama, apabila Allah menetapkan urusannya di langit. Jadi hadis ini menegaskan uluwul dzat, tingginya zat Allah, yaitu di atas langit. Di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-nya, di atas seluruh makhluknya, dan dia tidak membutuhkan arsy sedikit pun. Dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa itsbatu taqallumihi bikalamin yusma'. Begitu pula dalam hadis ini terdapat sifat penetapan sifat berbicaranya Allah dengan ucapan yang dapat didengarkan. Jadi hadis ini juga menetapkan sifat al-kalam, Allah berbicara dan pembicaraan Allah dapat didengarkan bagi siapa yang Allah izinkan untuk mendengarkannya. Jelas, para malaikat mendengarkan ucapan Allah dan mereka tersungkur. Dalam sebagaimana di dalam hadis yang berikutnya, mereka tersungkur karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hadis ini, mereka mengepakkan sayap-sayapnya karena takut tatkala mendengarkan Allah Azza wa Jalla berbicara. Kemudian yang keempat, ibtalu sihri wal kahana. Hadis ini juga menjelaskan tentang batilnya sihir dan perdukunan. Batilnya sihir dan perdukunan. Wa in saduqal kahin wasahir fi ba'dil ahyan. Walaupun dukun dan tukang sihir itu terkadang benar. Maka hadis ini penjelasannya, mengapa terkadang ramalan para dukun itu benar? Karena memang itu berita benar yang dicuri oleh setan-setan dari pembicaraan para malaikat. Jadi mungkin saja benar apa yang mereka katakan karena memang itu berita benar, dan juga mungkin saja hanya kebetulan. Tapi kalau benar, jangan heran setan-setan membantu mereka. Oleh karena itu, di sini ada cabang pelajaran. Hal yang gaib itu ada dua macam. Gaib mutlak dan gaib nisbi. Gaib mutlak itu artinya sama sekali tidak ada yang tahu kecuali Allah. Contohnya ada berita masa depan yang Allah belum beritahukan kepada siapapun. Yang seperti ini gak mungkin ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah. Yang kedua, gaib nisbi. Artinya, sebagian makhluk mungkin sudah tahu, tapi sebagian yang lain belum tahu. Contohnya dalam hadis ini. Ini bukan gaib secara mutlak lagi, karena malaikat sudah tahu. Kemudian para malaikat berbicara antara satu dengan yang lainnya, lalu dicuri dengar oleh para jin. Jadi, yang muncul kemudian di tengah-tengah masyarakat, dan ini yang diinginkan oleh setan, mereka terjerumus dalam kesyirikan, yaitu meyakini ada manusia punya kemampuan untuk mengetahui berita gaib atau mengetahui hal gaib di masa depan. Ini yang diinginkan oleh setan. Setan mempercayai para dukun itu berarti hebat. Makanya mereka namakan orang pintar atau para tidak normal. Karena mereka meyakini dia punya semacam kelebihan. Saat itulah mereka telah samakan dia dengan Allah. Karena mereka tidak tahu sebenarnya dia bukan punya kelebihan. Karena itu gaib nisbi. Dan dia ditolong oleh setan-setannya. Dan jemaah sekalian, dia tidak mungkin ditolong oleh setannya kecuali dia harus menyembah setan-setannya tersebut. Dia harus pendekatan diri dulu. Dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh setan-setan. Makanya dukun itu makin sakti, makin jitu ramalannya kalau dia makin kafir. Makin banyak setan yang membantunya. Gak mungkin setan itu membantu begitu saja. Jadi para dukun itu adalah kaki tangannya setan untuk menyesatkan manusia. Kalau manusia sudah punya kepercayaan bahwa para dukun itu tahu perkara gaib, maka mereka telah terjerumus dalam dosa syirik. Karena Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat ke-65. Kullaa ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui satu makhluk pun di langit maupun di bumi tentang perkara gaib itu kecuali Allah. Dan Nabi SAW juga bersabda, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia membenarkannya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekedar nanya-nanya saja, tapi enggak percaya, lam tuqbalahu salatun arba'ina laylatan. Tidak diterima solatnya selama 40 hari 40 malam. Jadi tidak boleh kita mendatangi para dukun tersebut. Nah, jemaah sekalian, ada segolongan orang yang juga menekuni hal ini. Cari tahu perkara gaib. Lalu mereka anggap mereka mendapatkan al-kashaf, penyingkapan hal gaib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kenyataannya mereka bekerja sama dengan jin. Dan inilah yang ada di dalam dunia sufi, tarekat tasawuf. Mengaku-ngaku memiliki kasyaf. Dan mereka anggap kasyaf itu sebuah ilmu. Dan ilmu di kalangan sufia itu bukan artinya ilmu agama, tapi semacam ritual-ritual, zikir-zikir yang mereka buat-buat, amalan-amalan yang mereka bikin-bikin, lalu dengan itu mereka mendapatkan al-kasyaf ini. Mereka buat-buat sendiri amalannya, berbuat bid'ah dalam agama, lalu tersingkap hal-hal yang gaib. Nah, jemaah sekalian, ini juga bagian dari tipuan setan yang mereka tidak sadari. Mereka tidak sadari, atau mungkin mereka sudah sadari bahwa yang mereka lakukan itu salah, berbuat bid'ah dalam agama, bahkan tidak jarang sampai tingkat syirik. Mereka berdoa memohon kepada setannya. Makanya setan mau membantunya. Karena amalannya bid'ah, amalannya sesat. Makanya setan mau membantunya. Setan mau membantunya. Jadi istilah ilmu kasyaf di kalangan sufi hakikatnya adalah perdukunan. Bertentangan dengan ayat-ayat. Bertentangan dengan ayat-ayat yang sudah jelas. Dan Allah juga menegaskan dalam surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang maha tahu perkara gaib. Allah yang maha tahu perkara gaib. Maka Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada seorang rasul yang diridhoi. Jadi enggak mungkin. Enggak mungkin ada orang yang bisa mengklaim dia dapat wahyu. Dia dapat wahyu, setiap kali dia inginkan untuk mengetahui perkara gaib, dia bisa tahu. Karena dia dapat wahyu. Enggak mungkin. Bertentangan dengan ayat ini. Bertentangan dengan ayat ini. Tetapi jemaah sekalian, terkadang para wali Allah, Allah berikan firasat. Allah berikan firasat. Dan firasat itu bagian dari karomah. Terkadang dengan firasat itu, Allah juga menyingkap hal-hal yang tersembunyi. Dan itu didapatkan dari apa? Bukan karena ada satu ritual-ritual khusus, amalan-amalan khusus, kemudian jadi sakti. Punya kemampuan, tahu hal yang gaib. Bukan begitu. Karomah dan firasat itu didapatkan dari iman dan takwa. Didapatkan dari iman dan takwa. Dan ini ada dalilnya, diantaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ibadan ya'rifunan nasa bittawassum." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dapat mengenali manusia dengan firasat. Jadi itu anugerah yang Allah berikan ketika Allah menghendaki. Bukan ketika dikehendaki oleh hamba-hamba tersebut. Dan juga sebagian ulama menafsirkan ayat, "Inna fi dzalika la ayatin lil mutawassimin." Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki firasat. Jadi mungkin saja orang yang beriman dan bertakwa, Allah berikan kepadanya firasat yang benar. Tapi jemaah sekalian, firasat itu juga ada yang sifatnya didapatkan dari mengamati dan mempelajari. Jadi ini bukan menyingkap hal yang gaib. Namun hanya perkiraan atau persangkaan karena keseringan dia mengamati dan mempelajari. Contohnya para dokter, karena keseringan menangani pasien, ada gejala-gejala tertentu, maka dengan itu mereka bisa mengetahui, oh ini tanda-tanda penyakit ini dan itu. Jadi firasat itu ada dua. Firasat yang didapatkan karena iman dan takwa yang Allah berikan di hati seorang hamba, dan firasat yang didapatkan karena seringnya berinteraksi dengan hal tersebut. Sehingga kita sudah punya firasat. Kalau Pak Polisi misalkan seringnya lihat pencuri, dia sudah tahu. Atau bahkan mereka pelajari ciri-ciri pencuri, iya kan? Ciri-ciri orang yang mencurigakan. Jadi sudah ketahuan, lihat orang, ini gerakannya nampaknya gak beres ini orang. Nah itu sesuatu yang sifatnya alami dan bukan perdukunan. Jadi bukan perdukunan. Baik. Pelajaran yang kelima, annal ibrata bil ghalib al katsir la bin nadir al qalil. Bahwasanya yang menjadi patokan adalah yang banyak terjadi, bukan yang jarang-jarang terjadi atau sedikit. Maksudnya apa jemaah sekalian? Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan para dukun itu memiliki 100 kedustaan. Memiliki 100 kedustaan. Terkadang dari 100 dusta hanya satu yang benar. Maka jangan sampai kita tertipu. Hanya satu yang benar, lalu kita lupa dengan 100 kedustaan. Dan ini juga kaidah dalam syariat, al-hukmu al-ghalib. Hukum itu berdasarkan keumuman. Pelajaran lainnya yang terdapat dalam hadis ini juga, dalam hadis ini ada contoh penafsiran Al-Quran dengan hadis. Penafsiran Al-Quran dengan hadis. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis beliau. Makanya enggak mungkin kita pahami Al-Qur'an tanpa mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada khilaf ulama tentang Allah hilangkan dari hati mereka ketakutan. Maka sebagian ulama mengatakan maksudnya hati manusia di hari kiamat. Tapi ini penafsiran yang lemah, pendapat yang lemah, karena bertentangan dengan hadis ini. Jadi ini cara kita mengetahui mana penafsiran yang benar dengan merujuk kepada hadis. Karena dalam hadis, dalam ayat ini sebagian ulama berpendapat maksud hati mereka Allah hilangkan rasa takut adalah hati manusia di hari kiamat. Maka hadis ini menjelaskan bukan hati manusia melainkan para malaikat. Dalam hadis ini juga ada pelajaran tentang sifat malaikat, sifat fisik mereka, yaitu mereka memiliki sayap dan mereka dapat berbicara dan tentunya mereka memiliki akal. Kemudian pelajaran yang lain, hadis ini juga menunjukkan tidak ada yang datang dari Allah kecuali al-haq. Karena para malaikat mengatakan qaulul haq, Allah mengatakan yang hak, maka tidak ada yang keluar dari Allah kecuali yang hak. Pelajaran yang lain, hadis ini menunjukkan banyaknya para jin dan jasad mereka itu halus dan bisa terbang. Dan ini ujian bagi kita, ujian bagi kita dan ujian bagi mereka. Allah berikan kemampuan ini sebagai ujian. Banyak orang yang kemudian tersesat karena jin bisa terbang, bisa macam-macam yang mereka lakukan karena tubuhnya itu halus. Sehingga banyak orang kemudian bekerja sama dengan para jin, lalu akhirnya tersesat. Hadis ini juga menunjukkan para dukun itu adalah jenis manusia yang paling pendusta, yang paling suka berdusta. Dengan satu berita benar, mereka tambah dengan 100 kedustaan. Dan dalam hadis ini juga ada pelajaran lemahnya jiwa manusia kalau dia tidak belajar ilmu agama. Jiwa manusia menjadi lemah kalau dia tidak mengerti hakikat. Lihat bagaimana mereka membenarkan dukun Dia punya 100 kedustaan, hanya satu yang benar. Tapi mereka percaya kepadanya. Ini menunjukkan lemahnya jiwa manusia kalau mereka tidak belajar agama. Hadis ini juga menunjukkan pelajaran yang lain. Allah menugaskan para malaikat untuk melempar para jin itu dengan potongan-potongan bintang ketika mereka mencuri berita dari langit. Dan mereka sudah tahu mereka akan dilempar, tapi lihat mereka berkorban walaupun terkena lemparan bintang demi menyesatkan manusia. Dan Allah sebutkan juga tentang fungsi bintang dalam surat Al-Mulk ayat kelima. Walaqad zayyanna sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami menghiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar-pelempar setan. Kemudian maksud para jin ini naik ke langit itu maksudnya bukan betul-betul naik sampai ke atas langit, tidak. Tetapi dijelaskan dalam riwayat Muslim, mereka naik di satu tempat di atas awan di bawah langit. Jadi dari situ mereka mendengarkan pembicaraan para malaikat. Adapun naik terus ke langit, maka itu tidak mungkin kecuali bagi yang Allah izinkan. Dan mereka setan-setan tidak mungkin Allah izinkan untuk naik sampai melewati pintu langit. Jadi disebutkan dalam riwayat Muslim, mereka naik di atas awan di satu tempat di bawah langit, dari situlah mereka mencuri dengar pembicaraan para malaikat. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Ada pertanyaan, benarkah Syekh Al-Albani ada kisahnya dengan seorang dukun? Ada kisah yang terkenal, saya juga lupa-lupa ingat kisahnya. Jadi beliau undang makan seorang yang mengaku tahu perkara gaib. Lalu lauknya ditutupi semuanya dengan nasi di atas. Jadi lauknya gak kelihatan, hanya ada nasi. Lalu dia bertanya, mana lauknya? Nah, langsung ketahuan kan, berarti dia gak tahu perkara gaib. Iya. Lauknya ada di dalam. Iya. Sengaja ditutupi oleh Syekh dengan nasi di atas. Jadi gak tahu ada lauknya di dalam. Iya. Kalau kisah itu yang dimaksudkan, wallahu alam, benar atau tidak. Cuma itu kisah yang masyhur. Apa hukumnya dilakukan pembacaan laporan pemasukan infak dan pengeluaran masjid serta mengingatkan sedikit tata tertib sholat Jumat beberapa menit sebelum memasuki waktu sholat Jumat oleh takmir masjid? Tidak apa-apa insya Allah. Tetapi sesuatu yang tidak disyariatkan secara khusus, hendaklah jangan dirutinkan. Jangan dirutinkan. Khawatirnya orang mengira memang harus seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Iya. Jadi jangan dirutinkan. Sekali-sekali ditinggalkan. Memang ada hadis larangan membuat halaqah sebelum khutbah Jumat. Ulama masih khilaf tentang kesahihan hadis tersebut. Kalaupun sahih, maka dijelaskan oleh mayoritas ulama maksud hadis tersebut kalau mengganggu jamaah yang ada di masjid. Itu maksudnya. Dan itu pun sifatnya tidak sampai haram tapi makruh. Iya. Jadi membuat majelis, majelis ilmu itu tidak dibolehkan kalau mengganggu jamaah yang lain. Ya mungkin dia mau zikir, mau baca Quran, mau sholat. Iya. Itu pun tidak sampai haram tapi makruh. Tapi kalau enggak mengganggu, misalkan majlisnya, masjidnya luas, kemudian ada halaqah kecil, tidak mengganggu jamaah yang lain, maka tidak apa-apa. Saya sudah tidak membaca Yasin di kuburan, tapi menggantinya dengan doa ziarah kubur yang sunnah. Tapi keluarga saya masih gelar tikar yasinan di kuburan. Karena doa saya lebih pendek dari keluarga yang khatam yasinan, saya jadi kelamaan menunggu mereka selesai. Apa yang harus saya lakukan? Ya, paling bagus nasihati mereka supaya stop membaca Al-Quran di kuburan. Pertama, itu bid'ah, tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Padahal kita semua tahu Nabi SAW dan para sahabat paling rajin membaca Al-Quran, tapi tidak ada satu riwayat pun mereka membaca di kuburan. Juga tidak ada riwayat mengkhususkan Yasin. Jadi minimal ada dua bid'ah di situ. Membaca Al-Quran di kuburan dan mengkhususkan surat Yasin tanpa ada dalil yang mengkhususkannya. Kemudian, bahkan ada dalil yang melarang, yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira. Fa inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bacalah Quran di rumah kalian, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Jadi, apa kata Nabi SAW? Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bacalah Quran di rumah kalian. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Berarti, kuburan bukan tempat membaca Quran. Hadis ini mengandung pelajaran, Nabi SAW melarang membaca Al-Quran di kuburan. Jadi nasihati mereka supaya berhenti. Kalau tidak, ya mau bagaimana lagi? Tunggu saja sampai selesai. Enggak harus tunggu di situ, bisa tunggu di luar. Dan kalau kita kebetulan di situ, ya kita berdoa. Doakan kebaikan-kebaikan untuk orang yang dikuburkan tersebut. Wallahu a'lam. Apakah takut melihat atau mendengar geluduk, petir, termasuk kesyirikan? Jawabannya tidak, karena itu hal yang sifatnya tabiat. Itu hal yang sifatnya tabiat manusia. Bolehkah membeli Al-Quran via online? Kita tidak bisa memastikan perjalanan Al-Quran itu ke alamat kita dengan diagungkan letaknya. Boleh. Kita usahakan saja minta tolong sama penjualnya untuk ditulis bahwa yang dikirim ini adalah Al-Quran, supaya tidak sembarang diletakkan. Iya. Saya baru mau mulai puasa Syakban. Apa boleh mulai dari besok Rabu atau harus dari hari Kamis? Bolehkah saya puasa setiap hari atau di hari-hari puasa sunnah saja, seperti Senin Kamis, Ayyamul Bid? Jemaah sekalian, puasa Syakban itu dianjurkan untuk diperbanyak. Jadi enggak harus bertepatan Senin Kamis atau Ayyamul Bid. Bahkan dianjurkan diperbanyak. Bahkan boleh sebulan penuh. Karena ada hadis, hadis Aisyah dan Ummu Salamah. Mereka mengatakan, kana yasumu Sya'ban kullahu. Nabi SAW pernah berpuasa Sya'ban seluruhnya. Wa kana yasumu Sya'ban illa qalila. Dan terkadang beliau berpuasa kebanyakannya. Jadi ini yang dilakukan Nabi SAW ketika Sya'ban. Beliau sering berpuasa. Namun ada hadis, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, idan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kamu berpuasa. Tapi maksud hadis ini, kalau kita enggak terbiasa berpuasa. Tapi kalau kita sudah biasa puasa sunnah, silakan. Dan juga ada hadis, hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW melarang kita berpuasa kalau sudah mendekati Ramadan. Kata beliau, la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain. Janganlah kamu mendahului Ramadan dengan melakukan puasa satu hari atau dua hari. Illa rajulun, kecuali untuk seseorang, kana yasumu sawman falyasum, yang sudah terbiasa berpuasa sunnah, hendaklah dia berpuasa. Atau mungkin mengkodok puasa. Jadi boleh, tidak masalah. Tapi kalau dia enggak punya kebiasaan puasa, tidak pula untuk mengkodok, maka dilarang. Begitu pula puasa di hari yang diragukan. Walaupun dengan maksud untuk berhati-hati. Hari diragukan itu maksudnya, ini sudah masuk Ramadan atau belum ya? Lalu ada orang yang berpuasa dengan niat berhati-hati. Itu juga dilarang. Sebagaimana dalam hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Man shoma yawma alladhi yashukku fihi an-nas faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa di hari manusia masih ragukan hari tersebut, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang tidak dibolehkan kalau ada sebab-sebab yang dilarang dalam syariat. Ya, seperti untuk berhati-hati, lalu dia mau puasa, justru itu dilarang. Pastikan dulu Ramadan, baru kita berpuasa. Atau orang yang berpuasa sunnah, sudah masuk pertengahan, apalagi tinggal satu atau dua hari, padahal dia tidak punya kebiasaan berpuasa sunnah. Bukan pula untuk mengkodok puasa. Jadi kalau dia punya kebiasaan puasa sunnah, atau untuk mengkodok puasa, maka tidak mengapa. Wallahu'alam. Kenapa saya masih bermimpi buruk padahal saya sudah melakukan ibadah sunnah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendak mau tidur? Mimpi buruk itu gangguan setan, dan gangguan setan itu bisa jadi musibah, bisa jadi ujian bagi kita. Musibah maksudnya bisa jadi hukuman, bisa jadi juga sebagai ujian bagi kita. Maka yang harus kita lakukan lebih memperbaiki bacaan-bacaan kita. Terkadang bacaan-bacaan itu tidak berpengaruh karena kita tidak membacanya dengan benar. Hanya baca di lisan saja, hati tidak ikut membaca. Dan hati tidak memiliki tawakal atau harapan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya doanya kurang memberikan pengaruh. Maka itu harus kita perbaiki. Iya. Bisa jadi itu juga ujian dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita hadapi dengan kesabaran. Kata Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, mimpi apapun yang kita dapatkan dalam tidur kita, maka itu tidak akan membahayakan kita apabila kita bertakwa di waktu terjaga. Ketika terjaga kita bertakwa, maka mimpi apapun insyaallah tidak akan membahayakan kita. Seorang melanggar syariat dengan sengaja atau tidak sengaja, dan apabila sudah mengetahui, atau belum syariat tersebut, apakah bisa mengeluarkan seorang itu dari ahlu sunnah atau dari Islam? Jawabannya, kalau tidak sengaja, tidak bermaksud melakukannya, maka dia tidak berdosa. Nabi SAW bersabda, Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah mengampuni umatku yang melakukan dosa karena al-khata', enggak sengaja, atau lupa, atau karena dipaksa. Jadi ini tiga alasan kita tidak dicatat sebagai orang yang berdosa. Enggak sengaja, lupa, atau dipaksa. Kemudian kalau sengaja, apakah dia mengeluarkan dari ahlu sunnah atau dari Islam? Jawabannya tergantung. Tergantung perbuatan dosa yang dia lakukan. Makanya harus ada perincian-perincian. Kalau dia menyelisihi prinsip ahlu sunnah, maka keluar dia dari sunnah. Keluar dia dari sunnah kalau menyelisihi prinsip ahlu sunnah. Contohnya apa? Membangkang kepada, memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Ini menyelisihi prinsip ahlu sunnah. Kalau dia melakukan kekafiran, baru dia disebut keluar dari Islam. Iya. Apakah termasuk riya jika saling menceritakan rutinitas ibadah saat proses ta'aruf? Riya itu artinya orang yang memperlihatkan ibadah karena ingin dipuji. Sama dengan sum'ah. Sum'ah memperdengarkan, menceritakan ibadah karena ingin dipuji. Kalau bukan karena ingin dipuji, maka itu bukan riya. Kalau ingin memberi teladan misalkan, maka itu bukan riya. Atau menyampaikan hakikat karena diperlukan, maka itu bukan riya. Jadi tergantung niat. Ana niat menikah. Alhamdulillah kami menjalani proses ta'aruf secara syar'i. Awalnya ibu ana sudah meridoi kalau ana menikah. Tapi setelah itu diskusi dengan keluarga besar, pikiran ibu jadi berubah. Menjadi tidak meridoi. Alasan-alasan dunia yang terlalu dikhawatirkan. Ana pribadi merasa bahwa alasan dari ibu itu tidak syar'i karena ana yakin bahwa rezeki itu datang dari Allah. Lalu apa nasihat Ustaz? Apakah pernikahan saya lanjutkan atau saya batalkan? Kalau alasannya tidak syar'i, maka lanjutkan. Lanjutkan dan nasihati ibu, begitu pula minta tolong orang yang lebih bijaksana di keluarga untuk memberi nasihat kepada ibu. Iya. Apalagi kalau akhwatnya memang pantas diperjuangkan. Apakah meninggal karena pesawat jatuh termasuk mati syahid? Termasuk, karena disebutkan dalam hadis-hadis orang yang mati syahid diantaranya adalah sahibul hadam, orang yang tertimpa reruntuhan atau terbentur sesuatu yang keras. Maka orang yang kecelakaan mobil, kecelakaan pesawat termasuk di situ. Atau mungkin naudzubillah terbakar. Disebutkan juga dalam hadis orang yang terbakar al-harik syahidun, dia mati syahid. Atau mungkin tenggelam, pesawatnya masuk ke air. Disebutkan juga dalam hadis al-ghariq syahidun. Orang yang mati tenggelam, mati syahid. Tetapi kata para ulama, kata As-Subki, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, maksud hadis-hadis ini, kalau dia dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan bukan sedang bermaksiat. Kalau sedang bermaksiat, itu su'ul khatimah namanya. Bagaimana bisa dikatakan syahid? Bagaimana bisa dikatakan mati syahid, sementara dia su'ul khatimah? Jadi maksud hadis-hadis mati syahid itu ketika dia dalam keadaan husnul khatimah. Tapi jamaah sekalian, orang yang masih muslim, selama dia masih mentauhidkan Allah, ketika dia mati dalam kecelakaan, maka itu insya Allah termasuk penghapus dosanya. Walaupun gak bisa kita katakan mati syahid, kalau matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi di satu sisi, tetap kita harapkan kepada Allah, mudah-mudahan itu menjadi penghapus dosanya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukati yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali itu akan menjadi penghapus dosanya, walaupun hanya duri kecil yang menusuk dirinya. Dan bisa jadi juga itu hukuman yang Allah percepat di dunia. Jadi jangan terlalu sedih orang yang ditimpa musibah bahkan sampai menghilangkan nyawa. Aduh, kalau ada keluarga kita yang wafat, bisa jadi itu hukuman yang Allah percepat. Dan itu lebih baik kan? Daripada dihukum di kubur. Di kubur lebih dahsyat. Atau dihukum di padang mahsyar atau di neraka. Itu jauh lebih dahsyat. Jadi lebih baik dipercepat hukumannya di dunia. Iya. Tapi lebih bagus lagi tentunya adalah bertobat. Apakah uang donasi untuk anak saya yang sakit tidak boleh saya dan suami gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan? Jadi hanya boleh untuk anak saya saja. Kalau orang tuanya yang gunakan itu haram. Apakah benar seperti itu? Tidak, insya Allah tidak seperti itu. Karena kalau itu sudah jadi milik anak, berarti milik orang tua juga. Nabi SAW mengatakan kepada seorang anak di masa Nabi SAW, "Anta wa maluka li abika." Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Jangankan harta kita, kita milik orang tua kita. Jadi tidak masalah. Namun kalau seperti barang seperti mobil misalkan, maksud milik di sini bukan berpindah kepemilikan, tapi boleh digunakan. Jadi bukan berpindah kepemilikan, sehingga kalau misalkan orang tua wafat, mobil itu kalau milik kita berarti enggak jadi harta waris. Iya, itu maksudnya. Masya Allah, masih banyak pertanyaan nih. Tapi ini pertemuan terakhirnya. Sudah masuk Ramadan kita. Mudah-mudahan pekan depan Ustaz Abdul Bar bisa ngisi. Beliau kena musibah. Mohon doakan putra beliau sakit. Kecelakaan jatuh dari atas. Syafahullah. Ada pertanyaan yang penting kah? Saya seorang admin di perusahaan dalam bidang jasa akikah dan catering. Dan tugasnya menyediakan bumbu untuk keperluan masak. Terkadang perusahaan menerima orderan dari acara bid'ah seperti ulta, syukuran, dan lain-lain. Apakah saya ikut berdosa karena saya mau tidak mau harus menyediakan semua keperluan masak termasuk acara bid'ah tersebut? Termasuk tolong-menolong dalam dosa tidak boleh. Karena Allah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Jangan kamu tolong-menolong dalam dosa. Kepercayaan yang batil di satu daerah ketika ada acara pernikahan, para tamu undangan berebut bunga dari pengantin. Dengan kepercayaan bahwa yang memakan bunga tersebut akan disegerakan jodohnya. Ya, bunga apa itu bisa dimakan? Dimasak dulu apa? Bagaimana hukumnya jika kita tidak meyakini kepercayaan tersebut, akan tetapi kita memakan bunga tersebut untuk membuat hati orang tua senang? Itu jelas syirik, mempercayai satu sebab yang Allah tidak jadikan sebagai sebab adalah syirik. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Syirik besar kalau dia yakini makan bunga tersebut betul-betul yang memberikan pengaruh supaya cepat jodohnya dan bukan Allah. Tapi syirik kecil kalau dia yakini hanya sebab Allah yang memberikan pengaruh. Kalau kita ikut makan, walaupun kita tidak meyakininya, maka itu juga termasuk kemungkaran. Karena sama saja kita ikut memeriahkan acara kesyirikan tersebut. Sama saja kita setuju dengan acara tersebut. Menyenangkan orang tua bukan dengan cara seperti itu. Kalau kita ikut makan dan tidak menasihati orang tua, itu namanya kita tidak berbakti kepada orang tua kita dan tidak sayang kepada mereka. Karena membiarkan mereka dalam kesyirikan. Iya. Apakah tertidur ketika kajian? Tertidur sebentar, itu membatalkan wudu. Tertidur itu ada dua. Yang membatalkan wudu, kalau sampai betul-betul hilang kesadaran. Kalau sampai betul-betul hilang kesadaran. Karena di sini ada dua hadis. Hadis yang pertama, Nabi SAW mengatakan, Al-ainu wika'usuh famanama falyatawadda. Mata itu adalah penutup dubur. Barang siapa yang tertidur, hendaklah dia berwudu. Jadi kalau orang tertidur, sudah enggak sadar dia sudah buang angin. Nah, hadis yang lain, pernah para sahabat menunggu Nabi SAW, untuk sholat isya. Sampai mereka tertanduk-tanduk, tertidur-tidur sebentar. Kemudian Nabi SAW keluar dan mereka langsung ikut sholat tanpa berwudu. Tanpa berwudu. Jadi ini menunjukkan mereka tidak berwudu, jadi tidak batal karena tidak tidur pulas. Jadi yang membatalkan wudu itu yang tidur pulas. Iya. Ustadz menafikan kasyaf, tetapi percaya dengan karomah. Bukankah Syekhul Islam Ibn Taimiyah membagi karomah menjadi empat? Salah satunya adalah kasyaf. Syekh Utsaimin berkata dalam Syarah Aqidah Wasithiyah, mukasyafah adalah seorang yang ditempatkan untuknya, yang ditampakkan untuknya apa yang tidak ditampakkan kepada orang lain. Kan sudah saya jelaskan tadi. Termasuk firasat adalah karomah dari Allah. Dan firasat itu juga terkadang mirip dengan kasyaf. Yang kita ingkari di sini bukan kasyafnya, tapi ilmu kasyaf. Bedakan. Bedakan. Ilmu kasyaf itu istilah sufi. Mereka anggap kasyaf bagi mereka suatu ilmu. Ilmu pun menurut mereka bukan Al-Quran dan Sunnah yang dipelajari, bukan. Tapi ritual-ritual yang mereka ada-adakan. Jadi ini salah paham. Jadi itu memang terkadang Allah berikan kepada wali-wali Allah bagian dari karomah, kasyaf. Ya. Seperti ada sebuah kisah yang masyhur. Umar berkhutbah di kota Madinah. Dan pasukannya beliau kirim di negeri yang sangat jauh. Saya lupa di negeri mana itu. Pokoknya sangat jauh sekali. Sebulan perjalanan. Zaman dulu belum ada HP kan? Belum ada kendaraan yang cepat. Umar lagi khutbah di atas mimbar. Lalu beliau berteriak, Ya Sariyatul Jabal. Ya Sariyatul Jabal. Wahai pasukan, berlindung ke gunung. Wahai pasukan, berlindung ke gunung. Kenapa? Terlihat oleh Umar, pasukan musuh telah menanti mereka dengan jebakan. Dan jemaah sekalian, itu jarak sebulan perjalanan. Dan pasukan itu mendengar suara Umar. Orang-orang di masjid heran. Umar lagi khutbah apa ini? pasukan yang sangat jauh itu mereka dengarkan ucapan Umar. Ini contoh. Allah berikan karomah. Jadi jangan salah paham, yang kita maksudkan di sini ilmu kasyaf itu istilah sufi. Mereka anggap kasyaf itu satu ilmu yang mereka bisa pelajari. Pelajari pun menurut mereka itu bukan artinya belajar Al-Quran dan hadis, bukan. Tapi melakukan ritual-ritual yang mereka buat-buat. Iya. Bagaimana caranya supaya kita manusia takut dan taat kepada Allah seperti malaikat? Ya gak akan bisa kita seperti malaikat. Malaikat Allah berikan kemampuan yang sempurna. Sementara kita manusia banyak kekurangan. Terkadang kita taat, terkadang kita terjerumus dalam dosa. Maka solusinya, kita berusaha semampu mungkin, dan ketika kita terjerumus dalam dosa, kita segera bertobat. Dukun suka menakut-nakuti kita dengan kesaktiannya. Bagaimana supaya kita tidak takut dengan dukun tersebut? Tawakal kepada Allah. Bergantung hati hanya kepada Allah, memohon pertolongan Allah. Maka dukun itu tidak akan bisa. Dukun itu tidak akan bisa memudaratkan kita sedikit pun. Mohon penjelasan tentang mengingkari ilmu kasyaf sama dengan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mu'tazilah dan Jahmiyah itu mengingkari karomah. Salah satu cabang karomah adalah kasyaf. Itu yang mereka ingkari. Ini sama pertanyaan tadi ya, sudah kita jawab. Jadi, memang di sini ada dua kutub ekstrim. Yang pertama, sihir dianggap karomah. Itulah banyak orang-orang sufi. Tasawuf, tarekat. Yang kedua, karomah diingkari. Itulah orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Iya. Jadi bukan itu yang kita maksudkan. Yang kita maksudkan, yang kita ingkari adalah istilah ilmu kasyaf di kalangan sufi. Teman ana sering melihat setan di rel kereta api di rumah. Dan katanya sudah diruqyah tapi belum sembuh. Apa benar Ustaz? Mungkin dia berteman dengan setan itu. Setan mungkin saja menampakkan diri, tapi itu bukan dalam bentuk aslinya. Kalau bentuk aslinya, maka Allah telah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawunahu. Sesungguhnya dia bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa lihat. Tapi kalau bentuk dia menyamar, mungkin saja terlihat. Seperti di zaman Nabi SAW pernah terjadi. Ketika orang-orang musyrik sedang rapat, maka setan datang dalam bentuk manusia. Ikut rapat. Dan usulan setan yang mereka terima. Bagaimana kita mau membunuh Nabi SAW? Mereka sudah niat membunuh, tapi masih takut. Maka ketika itu setan berbicara. Begini saja. Setiap suku, setiap kabilah mengutus seorang utusan. Jadi semuanya terlibat membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia enggak bersalawat ya. Jadi sehingga kalau nanti kabilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau menuntut balas, mereka enggak berani. Jadi itu yang ditakutkan oleh orang-orang kafir. Kalau nanti kabilah Nabi SAW menuntut balas, maka setan memberi usulan. Jadi semua kabilah yang banyak ini gabung, utus satu orang pemuda untuk membunuh beliau. Dan di malam itu mereka sudah berkumpul, dan Nabi SAW lewat di depan mereka tanpa mereka bisa melihatnya. Iya. Bagaimana baiknya wanita sholat tarawih? saat bulan Ramadan? Apakah di rumah atau di masjid? Wanita lebih afdal di rumah, tapi kalau mau ke masjid tidak terlarang. Tidak terlarang. Namun lebih afdal di rumah. Jangankan di masjid kita, di Masjid Nabawi, Masjidil Haram saja, tetap Nabi SAW menyarankan para wanita untuk sholat di rumah. Lebih afdal. Wabuyutuhunna khairun lahunna. Rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Padahal Masjid Nabawi luar biasa kan sholatnya. Tapi kalau mau ke masjid tidak terlarang, dengan syarat aman dari fitnah dan dari keburukan-keburukan yang lain. Bagaimana cara membedakan wali Allah dan wali setan? Cara yang paling mudah, lihat amalannya. Wali Allah, dia mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah. Adapun wali setan, dia berbuat syirik atau berbuat bid'ah. Kakek saya meramal dengan menggunakan Al-Quran. Beliau meramal berita gaib, jodoh, orang kehilangan, dan lain-lain. Apakah dia termasuk dukun? Karena tidak ada yang menyebutnya dukun. Iya, mohon maaf akhi, kakek antum itu termasuk dukun. Iya. Dan ini pelecehan terhadap Al-Quran. Pelecehan terhadap Al-Quran. Al-Quran digunakan untuk melakukan ramalan-ramalan. Melakukan perbuatan yang justru bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. InsyaAllah ada bab khusus lagi tentang ciri-ciri dukun akan kita bahas. Bagaimana menyikapi orang tua yang bilang tidak usah Islam seperti orang Arab, berjenggot dan lain-lain? Kita kan di Indonesia, yang biasa-biasa sajalah. Katakan, syariat Nabi SAW itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh negeri. Tidak peduli dia tinggal di manapun, di zaman manapun, sampai hari kiamat. Surat Al-A'raf, ayat 158, Allah berfirman, Qul ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Jadi syariat beliau berlaku untuk seluruh manusia. Beliau juga bersabda, kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'amatan. Dulu para nabi diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Jadi pahamkan dakwah kepada orang tua kita dan ajak menghadiri majelis-majelis ilmu. Apakah tentang anak yang lahir di luar nikah? Apakah orang tuanya harus bilang terhadap anaknya statusnya di luar nikah? Anak itu laki-laki. Jawabannya tidak harus. Tidak harus dikasih tahu. Bahkan seharusnya ditutupi. Karena itu aib. Aib seharusnya ditutupi. Apakah sah status nikah anak laki-laki yang sudah menikah dan menjadi walinya adalah ayah kandungnya? Anak laki-laki itu enggak perlu wali. yang perlu wali adalah perempuan. Bagaimana cara bertobat dengan masa lalu tersebut? Tobat seperti dosa-dosa yang lain dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita benar-benar bertobat, maka Allah pasti memberikan ampunan. Bahkan Nabi SAW bersabda, At-ta'ibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa tersebut. Jemaah sekalian, sudah habis waktu. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Mohon maaf yang belum terbahas. Insyaallah kita bertemu lagi setelah Lebaran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik.